Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. An-nabiyyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa'ya ibadallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamudunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعه sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah kita telah masuki di hari ke-21 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Makallah. Semoga hari ini kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kebiasaan itu insyaallah meningkat saat Ramadan. Di antara cirinya orang berikhtiar untuk ibadah lebih cepat, bangun lebih cepat, sholat juga bisa maksimal. Di antara ikhtiarnya adalah mencoba untuk men-set alarm ya, supaya malam itu bisa maksimal bangun tepat pada waktu yang ditentukan. Hanya kadang-kadang alarm itu settingannya banyak kalau malam-malam Ramadan ya. Mau bangun jam 2, alarm di-set dari jam 1, setengah 2, 2 kurang seperempat. Kadang-kadang lupa, enggak dimatikan, lewat lagi. Begitu masuk waktu-waktu untuk ibadah, nyala kembali. Kita akan berikan pengantar terkait dengan salah satu agenda i'tikaf yang insyaallah kita akan maksimalkan sampai 9 hari ke depan, puncaknya 30 Ramadan 1440 Hijrah. Dari 3 agenda yang kita maksimalkan, satu itu masing-masing kami tidak bisa intervensi, walaupun kita bisa mendorong dengan doa. Agenda yang pertama itu yang kami sampaikan terkait dengan memperbanyak istighfar dan muhasabah diri. Karena yang tahu dosa pribadi itu antum sendiri, dan tentunya Allah yang Maha mengetahui. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan solat. Ya, kalau solat malam itu nanti kita coba bagi kepada dua bagian. Malam-malam ganjil kita solat bersama-sama berjamaah untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan jamaah. Dan nilai-nilai kemuliaan-kemuliaan mungkin bisa merasakan kekhusyuan yang berbeda. Malam-malam genap diusahakan solat-solat untuk masing-masing, sehingga setiap diri mungkin punya capaian-capaian tertentu yang beda dengan yang lain. Ada dalam solat itu yang memperbanyak tobat, ada yang mengecek hafalan Quran, ya, ada yang ingin kemudian memaksimalkan doa. Kadang-kadang kalau dalam berjamaah bisa terbatasi. Saya pengen memurajaah misalnya 2 juz dalam tahajud malam, ternyata imam baca cuma 1 juz, ya. Akhirnya ada yang kurang. Saya pengen lebih lama rukuknya, sementara imam misalnya baru sebentar sudah bangkit lagi. Ada yang kurang. Nah, kalau ingin dimaksimalkan, silahkan nanti bagian-bagian yang sendirian. Bagian berjamaah dapatkan kenikmatannya insyaAllah. Yang ketiga adalah agenda terkait dengan Al-Quran. Ini nanti yang coba kita akan maksimalkan. Nah, ini agenda ketiga yang dimaksimalkan oleh Nabi SAW, yaitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini istimewa saat di Ramadan. Bahkan orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu seakan-akan enggak dapat Ramadan itu. Ada ulama yang menyampaikan itu. Saking kuatnya peran Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Di malaikat saja, malaikat Jibril itu khusus turun di malam-malam Ramadan untuk berinteraksi dengan Nabi terkait dengan Al-Quran. Di Anda bayangkan malaikat saja sampai interaksi dengan Quran, masa kita enggak itu? Ya, Rasul saja tiap malam khususnya itu interaksi dengan Al-Quran. Dan khusus 10 malam terakhir itu Nabi katakan kencangkan ikat pinggangmu untuk ibadah, dan spesial nanti untuk terkait dengan Al-Quran. Maka pada saat ini ketika sudah dibentuk kelompok-kelompok itu, kita insyaAllah akan coba petakan bagaimana memanfaatkan 9 hari tersisa untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Baik, saya sampaikan dulu sebentar, nanti ada 3 hal terkait dengan interaksi bersama Al-Quran. Satu, bacaan. Ya, yaitu memperlancar, ingat, bukan sekedar baca, tapi memperlancar bacaan secara baik dan benar. Karena itu diturunkan ilmu namanya tajwid. Ya, tajwid, ya, dari kata jada ya judu jaudah wa tajwid, membaca sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukumnya. Ya, ada nanti waqaf ibtida, kapan mulai, di mana berhenti. Ada panjang pendek mad, ada nanti yang sifat hurufnya, sifatul huruf, makharijul huruf. Ya, ka nanti saat kita berusaha membaca Al-Quran, tidak disukai bacaan cepat, tapi yang dibaca salah semua. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Jangankan baca Al-Quran, nama kita pun atau bacaan biasa, kalau dibaca enggak tepat kan enggak enak. nama saya Adi, dipanggil Adi gitu kan. Ustaz, kan beda cara memahaminya. Baik, tapi kalau kita panggil dengan tepat Ustaz Adi, kan? Atau Fulan misalnya, maka itu akan lebih kemudian sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Apalagi firman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini akan sangat menentukan karena akan terkait nanti teman-teman khususnya dengan hafalan. Dengan hafalan. Nabi pertama kali diminta baca itu, kemudian turun keterangan dari Al-Qur'an oleh Allah untuk dibacakan dengan tenang. Tenang-tenang saja, nanti Allah yang tanamkan kemudian hafalan itu dalam jiwanya. Di karena Nabi semangat pengen segera hafal, ingin cepat dilafadzkan. Turunlah Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. Ya, Allah sampaikan la tuhrik bihi lisanaka lita'jana bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, Muhammad SAW, engkau sangat menyukai Al-Qur'an, engkau cinta dengan Al-Qur'an, cuma jangan cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk segera mendapatkan hafalan Qur'annya. Cukup kau bacakan dengan tenang. Ikuti bacaannya, kalau dibacakan ikuti, nah itu rumusnya. Di Al-Quran itu gak bisa baca sendiri, harus ada yang bimbing. Karena ketika Anda baca sendiri, belum pernah lihat Al-Quran, bisa salah baca nantinya, ya bisa keliru. Alaihi dibaca alaihu, alaihu dibaca alaihi, ada ana pendek, ada ana panjang. Kapan baca ana, kapan baca ana. Ya, ada nanti dibaca majri, tulisannya, tapi dibacanya majre. Ya, nanti ada beberapa bagian-bagian tertentu yang memerlukan bimbingan. Kecuali nanti khususnya saat masuk pada bab gharib wal muskilah, hal-hal yang biasa dibaca tapi tidak seperti biasanya, asing ya. Muskilah bagi sebagian orang terasa menyulitkan, padahal kalau tahu ilmunya jadi mudah. Nah, ini bagian pertama. Nanti kaitan dengan hafalannya adalah limit untuk bacaan. Perhatikan baik-baik, nanti teman-teman diisi dengan jujur dan berusaha untuk berbuat baik bagi diri sendiri, jangan mengelabui diri sendiri. Ya, tuliskan kalau lancar, lancar bacaan. Kalau belum lancar, tuliskan belum lancar, bukan aib. Kan oleh Nabi dipuji orang yang belum lancar tapi pengen lancar, itu dipuji. Saking tingginya apresiasi Nabi, sampai dikatakan kata Nabi itu dapat pahala 2 kali lipat orang lancar. Nah, itu ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alayhi, orang yang berat membaca Al-Qur'an dan berusaha pengen baca, pengen bagus bacaannya. Berat dia baca. A'udzu di falahu ajran, dia mendapatkan 2 kali pahala orang lancar. Nah, sekarang bulannya Ramadan. Di luar Ramadan saja, satu hurufnya itu 10. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an kitabullah, setiap hurufnya 10. 10 ini jangan dibaca begini, 1, 2, 3, terlalu sedikit. Di ukuran hadis muslim saja, untuk datang ke masjid belum apa-apa, baru datang nyampe masjid dapat 25, belum kerjakan apa-apa. Kalau niat mau ibadah, mau ke masjid, baru nyampe masjid dapat 25. Jaraknya kata Nabi, dari 1 ke 2, 500 tahun. Paling minimal, 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Jadi kalau antum baca, dan hanya di Al-Quran, tidak ada yang lain, hanya di Al-Quran, satu huruf saja dapat 10. 1, 2, 3, 4. Kalau pakai ukuran hadis ini, 1 keduanya 500, 2 ketiganya 500. Khusus untuk Ramadan dikalikan lagi, paling minimal 10 kali lipat lagi hari biasa. Hadisnya Qudsi. Jadi Kitabus Siyam nomor hadis yang bertambah. Ya, kata Nabi dalam hadis Qudsi Allah berfirman, itu luar biasa orang puasa itu. Luar biasa. Ya, apa yang dia lakukan? Dia menahan syahwatnya, dia menahan makannya, dia menahan minumnya. Kata Allah, min ajli. Ya, min ajli, dilakukan karenaku. Maka ketika dia mengerjakan semua kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dikalikan lagi 10 kali lipat di hari biasa. Itu yang paling sedikit. Jadi kalau kita bacakan misalnya alif lam mim, biasanya 10, dikalikan 10 lagi, jadi 100. Kalau kita merasa ingin bagus, niatkan karena Allah, pengen baca betul, niatkan karena Allah, pengen serius, pengen lancar. Belum lancar, pengen lancar, falahu ajran. Kata Nabi, dikalikan lagi 2 kali lipat dari pahala ini, kali 2 lagi. Yang 1 untuk usahanya, karena dia serius ingin membaca Quran dengan benar. Yang 1 lagi adalah pahala dari bacaannya, 2 kali lipat. Dan yang sudah lancar, jangan pura-pura gak lancar, jadi dosa nantinya. Saya pengen 2 kali lipat juga gitu kan, padahal udah lancar. Nah, itu bukan mendapatkan pahala 2 kali lipat, ada dosa di dalamnya, sudah bagus dijelek-jelekan. Paham ya? Mirip anak SMP pengen masuk TK lagi, akhirnya dicadel-cadelin gitu kan. Kan gurunya juga bingung. Nah, jadi ini konteks pertamanya. Nah, sekarang, tadi kan baik-baik, ini pengantar untuk hafalannya. Cek, nanti pembimbing antum itu sudah kami berikan bekal. Baca standar itu, kalau sampai kita diduga lancar, lancar, standar lancar, itu satu juznya 30 sampai dengan 40 menit. Jadi kalau misalnya satu juz tuh bisa dibaca dalam 40 menit kurang lebih, atau hampir satu jam lah, 40 misalnya ke 50 itu standar itu, itu sudah mulai bagus baca, sudah lancar. Lancar. Kalau lancar sekali, lancar, tidak ada hambatan, sama antum pakai tol becak kayu misalnya kan. Nah, lancar nggak ada hambatan kan lebih cepat kan? Nah, maka paling standarnya 20 menit. Kalau sudah 20 menit berarti sudah bagus sekali bacaannya. Satu juz. Ya, bukan satu halaman, satu juz. Satu juz 20 menit. Nah, kalau sudah satu juz itu bisa 20 menit. Bukan 2 jam. 20 menit. Kalau sudah 20 menit ini artinya berita baik. Bacaan antum sudah lancar luar biasa, bagus, tapi ingat bacanya dengan hukum. Hukumnya itu disebut qiraah hadar namanya. Hadar itu bacaan cepat tapi tajwid masih terjaga. Jadi mad-mad yang panjang-panjang, yang 6, yang 4 jadikan 2 kecuali mad wajib muttasil yang bersambung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, tetap 5 di situ atau 6. Tapi kalau yang mad jaiz itu ya, mad jaiz itu bisa jadikan 2 semua. Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tadinya 4 atau 6 turunkan 2. Mad arid disukun yang tadinya bisa 4 6 jadikan 2 itu boleh. Ya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala huwa ulaika humul muflihun innalladzina kafaru. Misal itu bacanya disebut hadar namanya, bacaan cepat tapi menjaga hukum. Ingat, bukan bacaan cepat tapi enggak jelas. Nah itu dar nih 40 menit, coba ya, walaupun awal-awal belajar cobalah 60 menit 1 jam ya, 1 jam terus nanti coba lagi, teruskan lagi, teruskan, naikkan sampai levelnya masuk di 30-40 ya. Berita baiknya kalau sudah nyampe 30-40 apalagi 20 itu insyaallah nanti membantu kehafalan, akan bisa hafal Quran paling lama 30 hari, 30 juz paling lama. Tapi kalau masih di 40 ke 60 paling lama 60 hari. 2 bulan. Ya, paling standar. Kalau misalnya sudah 2 jam, 3 jam itu paling lama ya. Nanti tergantung kondisi itu ya. Itu kadang-kadang agak sulit diprediksi, tapi ini akan membantu. Sekarang dari mana tahunya Ustaz, kemudian ini bisa membantu kita mempercepat? Yuk kita lihat hitungannya. Kita hitung dulu. Dari hitungan ini kita bisa paham di apa kemudian nanti kita bisa praktekkan hafalan. Jadi jangan kaget nanti kalau sudah mulai ketemu pembimbing disuruh baca dulu. Dan pembimbing sudah kami berikan cara-caranya. Tidak akan disuruh baca satu juz. Paling mungkin berapa ayat sudah ketahuan. Ini pasti waktunya akan sekian. Dia akan dibantu, Pak, naikkan levelnya supaya Bapak naik dulu. Gak apa-apa, bukan aib. 2 hari misalnya untuk bacaan agak cepat. Ya antum targetkan dulu misalnya 1 juz. Gak apa-apa 1 juz. 1 juz itu dapatkan dulu 40 misalnya 40 menit. Walaupun sampai besok sampai 2 hari. Hari kedua tiga. 7 harinya buat ngapalin. Jadi saya tunjukkan kepada anda. Kalau anda bisa sampai level ke segini. 20 menit misalnya 30 menit. Anda tuh cuma butuh sehari untuk 1 juz. 7 sehari. Nanti kita akan lihat. Ya. Kalau kita biasakan baca. Lama-kelamaan gak lihat musaf pun bisa baca. Coba silahkan cek, tiap malam Jumat kan banyak baca Yasin daerah. Ada yang baca Al-Kahf. Ada orang enggak pernah lihat mushaf karena sering dengar udah bisa baca. Yasin, gitu kan? Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca-baca karena sering dengar. Nah, yang sudah sering baca kecepatannya luar biasa. Ya, kadang-kadang 10 menit sudah selesai, 15 menit sudah selesai. Ya, dengan bacaan-bacaan hadar tadi. Sekarang mari kita lihat ya, pelan-pelan, bismillah. Ini konsep rasionalnya, konsep logisnya. Fokus baik-baik. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Bismillah. Al-Quran itu keseluruhannya, ibu termasuk yang di bawah tanpa kecuali, itu keseluruhannya 30 juz. Sekarang kita turunkan sebentar. 30 juz ini tiap satu juznya, satu juz itu pasti komposisinya 10 lembar. Boleh pinjam mushaf. Yang mana saja boleh. Jazakallah khair. Baik, kasih banyak, Pak. Ada lagi? Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Lihat sini ya. Ini kalau teman-teman hitung, semua mushaf standar itu sudah pasti satu juznya 10 lembar. Yang dimaksud dengan lembar itu seperti ini. Tahan sebentar. Baik, kalau saya simpan mic-nya. Kedengar suara saya, kan? Baik, ya. Ke bawah, kedengar? Oh, baik, ya. Nah, lihat sini. Fokus, ya. Nah, kalau saya sampaikan satu lembar, artinya ini terdiri dari selembar seperti ini. Dua wajah, dua halaman. Jadi kalau disebutkan satu lembar itu, nah ini satu lembar, ya, ini satu lembar. Jadi ada dua halaman, halaman A dengan halaman B, ya. Jadi kalau saya katakan satu lembar ini. Kalau saya katakan satu halaman, berarti halaman ini, ya, halaman yang ini. Selanjutnya ada halaman lagi di belakangnya. Jadi kalau kemudian saya ingin turunkan, satu lembar ada berapa halaman? Dua halaman, ya. Satu lembar ada dua halaman. Ya, perhatikan ya komposisinya. Al-Quran 30 juz. Setiap juznya 10 lembar. Setiap lembarnya 2 halaman. Setiap satu halaman, satu halaman. Itu jumlahnya pasti yang paling standar itu 15 baris. 15 baris. Pernah ada penerbit yang melihat secara psikologis orang-orang yang melihat mushaf terlampau tebal karena jarang melihat Al-Quran, jadi melihatnya bukan sebagai amal soleh, melihatnya sebagai beban bacaan, akhirnya dijadikanlah kemudian barisnya jumlahnya 18 sehingga terlihat tipis, ya, padahal yang standar 15 baris, sehingga dia merasa ini Quran ini aja yang lebih bagus, lebih tipis katanya, padahal sama aja isinya, ya, cuman barisnya ditambah. Baik, yang paling standar itu 15 baris kalau mau digunakan sebagai hafalan. Jadi satu halaman berapa baris? 15. Nah, kalau saya mau katakan dua halaman berapa baris? Nah, baik ya, dua halaman 30 baris. Ah, sekarang perhatikan baik-baik, fokus. Kalau kita insya Allah bisa membaca Al-Quran itu dengan kecepatan sampai 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, lancar kita baca. Antum tes satu juz dulu ini. Hari ini berusaha baca dengan baik. Coba tes berapa menitnya. Belum sampai, besok tes lagi. Nyampe 30, bagus. 20, lebih bagus. Baru setelah itu menghafal. Walaupun targetnya 1 juz, 2 juz yang baru ya. Jangan yang sudah hafal, mau dihafal lagi. Kecuali udah 30 juz, tinggal murajaah. Nanti saya kasih rumusnya. Nah, maka sekarang lihat dari komposisi ini. Perhatikan baik-baik. Sulit-sulitnya mengingat, itu standarnya satu baris mampu dia mengingat dalam waktu paling lama 2 menit. Paling standar. Bahkan nanti kalau level bacanya sudah lancar, sebaris itu bisa kurang dari 1 menit. Ya, luar biasa. Kalau enggak percaya, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Fih, udah sebaris tuh. Coba hitung, berapa detik? 15 detik belum nyampe. Kalau kita sering baca, akan sampai. Nah, paling telat itu, satu baris itu 2 menit. Jadi kalau satu barisnya 2 menit, ya, berapa satu halaman yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikannya? 30 menit. Ya, lihat sini, satu halaman sama dengan 15 baris. Berarti kalau saya satu barisnya 2 menit saya hafalkan, berarti satu halaman berapa menit? 2 dikali 15. Berarti satu halaman target menghafalnya adalah 30 menit. Nah, kalau satu halaman 30 menit, masih ingat satu lembar ada berapa halaman? 2 menit. Maka satu lembar 2 kali 30 berapa? 60 menit sama dengan 1 jam. Di dua halaman sama dengan satu lembar, dihasilkanlah 60 menit sama dengan 1 jam. Masih ingat satu juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi kalau dua halaman itu satu lembar butuh 60 menit, maka satu juz itu 10 lembar. Dikalikan 60 menit, 10 kali 60 berapa? 600 menit, 600 menit itu sama dengan 10 jam. 600 menit, 10 lembar. Itu sama dengan satu juz. Butuh 600 menit. 600 menit itu artinya 10 jam. Taunya dari mana? Bagi 60 ketemu 10. 10 jam. Kita sehari hidup diberi oleh Allah berapa jam? Belum tentu. Ada yang baru 10 jam meninggal. Ada yang baru 5 jam wafat. Kan? Ada yang baru 2 menit wafat. Kan? Baik. Nah, karena itu manfaatkan waktu baik-baik. Kalau tidak dimanfaatkan rugi. Turunlah Quran surah 103. Wal 'asr. Kata Allah, demi waktu yang saya berikan kesempatannya untuk beraktivitas hidup. Innal insan, tidak sedikit banyak manusia itu, lafi khus, banyak yang rugi. Ya kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu itu untuk beriman dan beramal soleh. Illal ladina, kecuali amanu, orang beriman, wa amilus solihat, dan perbanyak amal soleh. Di konsep dasarnya, 24 jam itu isi dengan amal soleh. Karena kita enggak tahu di mana dari jam itu kita wafat. Makanya banyak ulama berkata begini, kalau sedang terfikir berbuat maksiat, bayangkan wafat. Nah sekarang kita ambil yang umum dulu, karena kita enggak tahu kematian seperti apa. Ambil konsep umumnya. Sekarang 24 jam dalam sehari. Kalau kita gunakan menghafal 10 jam, ya berarti ada berapa jam yang lainnya? 14. 14 pasti cukup buat tidur. Bobok siang, ada. Tidur siang bisa qailulah. Malam tidur bisa. Mau aktivitas bisa. Banyak kita dapatkan itu. Sekarang jujur ya, jujur katakan pada saya. Paling khusyuk sholat fardu berapa menit? Paling khusyuk 10 menit. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan surga Firdaus. Paling khusyuk lah. Ya, subuh misal. Taruhlah. Bolehlah ambil 10 menit. 10 menit kali 5 kali waktu sholat. 10 kali 5 berapa? 50. 1 jam kurang. Tambah sunnahnya. Taruhlah 1 jam setengah dipakai sholat fardu dengan sunnah semua. 1 jam setengah. Masih ada berapa? Dari 14 jam kurangi 1 jam setengah. Berapa? 12 jam setengah. Nah, malam tidur berapa jam? Allahu Akbar, 8 jam. Naik, semakin padat aktivitas, semakin sedikit. Ya, taruhlah kita ambil 5 jam. 12 jam setengah kurang 5, ada 7 jam setengah. Ambil tidur siang setengah jam misalnya. Karena itu orang Arab menyebut tidur siang qailulah. Kalau mau berkualitas, sedikit. Qalil itu sedikit, qailulah lebih sedikit lagi. Ya, zuhur ke asar waktunya ada 3 jam. Ambil sedikit sepertiga, 1 jam, lebih sedikit lagi setengah jam. Jadi kalau terlalu banyak, bukan qailulah namanya. Setengah jam misalnya ambil, berarti sisa tinggal 7 jam. 7 jam itu antum bisa pakai untuk bekerja, beraktivitas yang lain. Jadi sebetulnya enggak Ramadan pun bisa 1 juz sehari. Kita butuh investasi 10 jam. Apalagi Ramadan, apalagi itikaf yang semua harinya ada di masjid. Tuh, sampai ada ambulan. Jadi kalaupun masih ada yang di masa Nabi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya siang masih bekerja. Kata Nabi, jangan tinggalkan malamnya, silahkan siang beraktivitas, tidak apa-apa. Nah itu terinspirasi sampai orang-orang kekinian, ada yang kantornya mungkin belum selesai bekerjanya, silahkan. Dan bukan aib untuk menghafal, karena saat antum ke masjid, lama di masjid. Apalagi yang tinggal di masjid, 24 jam. Apalagi yang tidak mikir makan, mau makan sudah ada makan, mau snack sudah ada snack. Sahur diingetin, sahur. Tinggal ibadah saja gitu. Masa enggak bisa juga? Maka kenapa kita enggak bisa mengatur 10 jam ini dalam sehari? Bisa. Makanya ulama sepakat mengatakan, teman-teman, itikaf itu paling mudah menghafal. Kalau enggak dapat Quran, rugi antum. Bukan enggak dapat, enggak kebagian musab, bukan. Hafalannya rugi. Maka itu saya sering katakan pada kita semua, ayo manfaatkan selama masih ada di masjid. 10 jam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana membagi 10 jam itu supaya kita bisa maksimal untuk hafalannya? Itu poinnya. Nah, cuma saya mau petakan begini, kalau sehari 10 jam, berarti sehari 1 juz kan? Untuk dapat 30 juz berapa hari? 30 hari. Kalau saran kami dari awal Ramadan, sebelum Ramadan dipraktekan, bahkan saya sudah ambil video Akhir TV yang ambil di awal, disampaikan. Bahkan saat taklim kami sampaikan rumus ini, kalau dipraktekkan di awal, sekarang udah 21, antum udah 21 juz. Di hari ini. Bisa. Jadi sekarang kita pasang target nih, bismillah, bisa insya Allah. Bisa, bisa. 9 hari ke depan, paling minimal. Target antum masing-masing, 1 juz. Malu lah, masa hidup di dunia pulang-pulang gak bawa apapun kepada Allah. Malu, bawa 1 ayat. Tapi yang 1 ayat udah banyak. Ya. Bawa 5 ayat, udah banyak juga. Nenek-nenek 82 tahun, hafal Quran. Cuman dengar dari cucunya, sama cucunya dibacain tiap hari, 2 tahun hafal Quran, nenek-nenek. Masa kita gak bisa? Anak kecil, 4 tahun hafal 30 juz. Masa antum yang pernah anak-anak gak bisa hafal? Ayolah, ya kita mulailah ya. Nah, jadi kita maksimalkan nih, bisa insya Allah. Jadi kalau manhaj ini bisa dikerjakan, yang penting membangun kebiasaan, habit. Jadi kalau kebiasaan itu sudah ada, karena kita ini lepas dari zona nyaman. Kita ada ke masjid. Simpan semua kebiasaan tuh, yang handphone, yang macam-macam simpan dulu. Biasakan kalau udah bisa dapat 1 juz, itu kayak yang lainnya mudah. Kalaupun selesai i'tikaf, gampang antum ngatur sendiri nanti. Udah bisa menemukan ritmenya, pekerjaan apapun bisa. Silakan cek, gak ada alasan pengusaha bisa hafal Quran. Apapun itu, ya birokrat bisa. Dulu Haji Agus Salim, Haji Agus Salim hafal sampai tafsirnya, sampai macam-macamnya. Masih jadi diplomat juga keluar, bahasa juga lancar. Tidak ada alasan, bisa insya Allah, bisa. Ya, dan rasakan saat wafat jadi ahli Quran itu beda insya Allah. Beda, beda. Silakan hafalin dulu. Nanti akan terasa bagaimana rasanya kita kembali kepada Allah. Ada keindahan-keindahan bahkan saat masih hidup. Ada suasana yang berbeda. Nah, jadi ini gambarannya insya Allah. Kalau kita bisa maksimalkan rumus ini, insya Allah kita bisa dapatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini standar bisa diraih kalau kira-kira bacaan kita itu ada di antara 20 sampai 30 menit. Jadi kalau kita bacaan lancar di 20 sampai 30 menit, 20, 30, 20, saya ini sudah cek, sudah uji coba kepada para penghafal Quran. Saya suruh baca. Ya, ada yang 20, 30, ini standar 20, 30, 20, 30, bisa sehari satu juz. Kalau kira-kira teman-teman levelnya di 30, 40, 30, 40, bisa juga sehari satu juz. Cuma mungkin jamnya agak sedikit tambah. Ini bisa kok insya Allah, nanti setelah ini akan diatur kapan menghafal. Nah, ini persoalannya bukan 10 juz lagi, 10 jam lagi, bukan 10 jam lagi. Persoalannya bagaimana membagi waktu 10 jam supaya saya bisa hafal 1 juz. Nanti ada waktu untuk menghafal, ada waktu untuk mengulang. Semua itu insya Allah sudah diatur dalam perangkat-perangkat yang kita siapkan. Ya, satu, ada mushaf. Supaya seragam kita kasih mushaf yang sama. Kedua ada buku, di situ MZN, Muslim Zaman Now, hafal Quran 30 hari 30 juz. Kalau di situ Anda misalnya sedang mengalami kesulitan, buka bukunya, di situ ada solusi. Misal, saya awal-awal lancar Ustaz, tiba-tiba di tengah-tengah lama sekali. Ayat pertama Al-Baqarah lancar, dua lancar, tiga lancar, begitu 282, dua hari belum selesai. Ya, satu halaman, satu ayat sendiri gitu kan, atas sampai dengan ke bawah. Apa solusinya? Buka bukunya, ada keterangan di situ. Barangkali yang Allah inginkan bukan ayatnya yang kamu hafalkan, tapi pahala yang mengalir yang kamu bisa raih. Karena setiap orang menghafal Quran mustahil membaca sekali, pasti diulang-ulang. Satu kali baca dapat 100 setiap huruf saat Ramadan. Diulang-ulang, silakan cek, menghafal Quran itu akan diulang. Akan diulang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali diulang, berapa kali pahalanya. Nah, barangkali Allah berkenan menambah pahala untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Karena pahala itu konsepnya diantaranya menggugurkan dosa. Begitu amal soleh naik, amal salah turun. Jadi begitu yang soleh melahirkan pahala, yang salah dosanya turun. Nutup, nutup, nutup, nutup. Ada orang diinginkan oleh Allah menggugurkan dulu dosanya. Begitu dosa gugur, baru semua hafalan itu muncul. Cepat sekali. Ya. Nah, nanti insya Allah silahkan ikuti ya. Ini kembali ke masing-masing. Kami sudah berikan jalannya. Yang terakhir nanti di situ ada lembaran kertas. Di kertas itu nanti ada nomor 1 sampai 10. Maksudnya hari 1 sampai 10. Nanti koordinator akan menerangkan. Di situ ada bacaan dulu, standar bacaan untuk menguji berapa menit antum dapat. Setelah dapat itu, tolong ya yang koordinator, baik ikhwan atau akhwat yang di bawah, tolong dicek dulu ikhwah kita ini, ikhwah kita maksimalkan di bacaan dulu. Setelah bacaan terasa bagus, langsung masuk kepada hafalan. Nanti bagi waktu, sudah diatur tuh, jam sekian menghafal, jam sekian istirahat, jam sekian muraja'ah, mengulang, jam sekian dengan kelompok dibagi, jam sekian mengulang lagi. Kalau dipakai betul dengan konsep itu, termasuk dalam sholat sunnah, insya Allah 10 jam ini selesai. Termasuk tolong manfaatkan, naik tangga, turun tangga, nah itu baca Al-Quran. Turun, baca, naik, baca. Ini waktu Ramadan, banyak bisa kita lakukan. Ambil snack, baca Al-Quran, malam. Kalau siang gak ada, kosong. Ya. Nah, ini begitu turun tangga, antum ulang-ulang lagi. Ya alif lam mim dzalikal kitabul raiba fi hudalil muttaqin sadadi alladziina yu'minuuna bil ghaibi yuqiimuuna shalaata wa rabbakum yunfiqun is naba. Ah, sudah selesai kan? Ah, begitu antum naik di atas baca. Antum sudah berapa ayat, akhi? 30. Ana masih berapa? Antum berapa? 10. Ntar kalau saya di surga, saya dadahin antum di bawah. Naikin. Paham ya? Nah, kalau nanti sudah satu halaman 2 menit. Satu halaman 2 menit. Ini kan satu halaman 30 menit. Kalau bisa satu halaman 2 menit, antum bisa menghatamkan Al-Quran, menghafalkannya dalam 6 hari. Saya sudah hitung, dan saya sudah uji sendiri. 6 hari, sebetulnya 30 jam. Cuma 30 jam ini dibagi nanti ke beberapa hari, jatuhnya di 6 hari. Dimulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6 hari. Jumatnya, Sayyidul Ayyam, tinggal berdoa kepada Allah, karena diberikan keberkahan Al-Quran. Insya Allah bisa. Kalau antum mau mulai di i'tikaf ini, ya antum capai dulu ragam kecepatan ini. Biasakan membaca, biasa baca, baca nanti insya Allah dapat. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru, tergesa-gesa itu tidak baik. Jadi siapkan dengan baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Walaupun mungkin mulai menghafal hari ke-24, 25, bukan aib, tidak apa-apa. Yang penting kita bikin dulu di sini maksimal. Jelas ya? Baik. Kalau sudah paham, sudah jelas, nanti waktu paling bagus untuk menghafal itu ba'da subuh. Ba'da subuh. Sebetulnya nanti dengan ba'da tahajud setelah istighfar di waktu sahar itu bisa membaca dulu. Dulu saya membiasakannya begini, kalau apa yang mau saya hafalkan ba'da subuh, itu malam saya baca dulu. Malam dibaca, di waktu istighfar ba'da sahar itu selesai, saya baca dulu. Baca, baca, baca, baca, baca. Nah, itu bacaan itu akan cepat, beda bacaan malam dengan siang itu lain. Ya, kemudian nanti ba'da subuh mulai menghafal lain. Menghafal ba'da subuh dengan menghafal semakin siang akan berbeda. Siang itu banyak yang didengar, banyak yang dilihat. Apa yang kita lihat 10% cepat kita hafalkan. Apa yang kita dengar naik 40-50%. Ya, apa yang kita bacakan dengan cepat itu, bacakan, jadi sambil mata melihat, telinga mendengar, lisan membacakan 80%. Kalau semua dipakai, melihat, mendengar, fokus 100% kita masuk. Dan berita baiknya, walaupun 6236 ayat dalam Al-Quran, itu ada ayat-ayat yang Allah kemudian tegaskan kembali. Bukan pengulangan, karena enggak ada pengulangan di Al-Quran. Ya, pengulangan itu sifat yang sia-sia, Allah tidak mengulangi. Tapi menyantumkan ayat yang seolah serupa untuk menyampaikan makna yang baru. Nah, itu ternyata kalau antum hafalkan dengan baik, jumlahnya semakin menipis. Karena kalau sudah biasa baca, akan antum temukan ayat-ayat yang mirip di depannya. Bahkan seakan-akan sama. Jadi antum itu tidak menghafal lagi. Ya Bani Israel 3 kali disebutkan dalam 1 juz. Ya kan? Bahkan 2 kali diulang dengan kalimat serupa. Sifatnya bukan pengulangan, tapi penegasan pada makna yang baru. Jadi seakan-akan kita sudah mengulangi hafalan di situ. Insya Allah ya. Berapa targetnya? Alhamdulillah, 30 juz. Ya, 30 juz dalam 9 hari ke depan. Tak masalah kalau Allah mau kasih 3 juz, alhamdulillah. 1 juz, alhamdulillah. 1/2 juz, alhamdulillah. Berapapun diberikan. 1 ayat, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Las ya. Baik, sekira itu yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kalau sudah lancar ini, kita akan masuk ke at-taisir. Ya, at-taisir nanti sudah murojaahnya pakai ini, pakai nomor angka. Ini tahap pertama. Nanti setelah ini selesai, setelah Ramadan kita nanti ada paket yang sebulan menghafal. Ya, tempatnya sedang kita siapkan, ikhwan akhwat yang terpisah. Ya, jadi tinggal di situ selama sebulan. Nanti setelah selesai, masuk ke tahap-tahap untuk nomor, untuk angka. Jadi murojaahnya sudah pakai angka, sudah pakai nomor. Sekira itu, semoga Allah muliakan kita semua. Mudahkan jalan hidup kita untuk berbuat lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mengampuni dosa-dosa kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن ويسر لنا يا الله لذكر القرآن الكريم والعمل بآياتها في حياتنا واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.